والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an pada surat At-Talaq yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat yang berbarakah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litudayiku alaihinna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, askinuhunna, berikanlah tempat tinggal kepada mereka. Mereka yakni maksudnya istri-istri yang dicerai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya apabila dia menceraikan istrinya dan talak tersebut talak roji'i, talak yang masih bisa apa? Rujuk kembali, balian lagi. Dan masih dalam masa iddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna, berikanlah kepada mereka tempat tinggal. Ini memperkuat larangan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat yang melarang kepada para suami untuk mengusir istrinya dari rumah. Demikian juga Allah melarang kepada para istri untuk keluar dari rumah suaminya. Maka ayat yang mulia ini ya, penegasan kembali kepada para suami yang telah menceraikan agar para istri yang sudah dicerai tersebut diberi tempat tinggal. Min haitsu sakantum, dari rumah yang kalian tinggali. Jadi bersama-sama dengan suami. Ya, untuk tinggal bersama suami sampai masa iddahnya selesai. Ya, sampai masa iddahnya selesai. Bahkan kata Qatadah seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, illam tajid illa janba baitik fa askinha fi. Kalau kamu tidak mendapatkan tempat tinggal untuk istri yang kamu cerai kecuali di samping rumahmu, maka kasih dia tempat tinggal di samping rumahmu. Tapi hukum asalnya satu rumah. Tapi kalau memang tidak ada kecuali sampingan, enggak apa-apa. Yang penting jangan apa? Ya, kamu usir dia. Ya, atau kau haramkan istrimu ya, walaupun sudah kau ceraikan untuk tinggal di rumahmu. Itu yang tidak diperbolehkan. Hikmahnya apa? Dulu sudah kita bahas, hikmahnya Allah menginginkan. Siapa tahu setelah itu suami berubah pikiran, bisa balik lagi. Ya, karena Islam sangat menginginkan agar seseorang bisa memperjuangkan rumah tangganya, mempertahankan rumah tangganya. Ya, masalah itu pasti ada, tapi ya, seorang yang cerdas adalah seorang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wala tudaruhunna, litudzayyiqu alaihinna, janganlah kamu memadharatkan mereka, menyakiti para istri. Litudzayyiqu alaihinna, agar ya kalian mempersempit untuk mereka. Maksudnya jangan kalian wahai para suami yang telah diperintahkan oleh Allah untuk ya ngasih tempat tinggal bagi istri yang telah dicerai dengan talak raj'i, jangan sampai kalian menyakiti mereka supaya nanti mereka keluar, mungkin dengan omongan dasar wanita nggak tahu diri, udah dicerai masih aja masih tetap di sini misalnya, ya. Atau mungkin juga dengan perbuatan, dia kasar, dia pukul, atau ditakut-takuti, dihantuin. Supaya apa? Istrinya nggak terasa, supaya istrinya ya malah apa? Cepat keluar dari rumah tersebut. Nah ini nggak boleh. Jangan kalian menyakiti mereka, yaitu para istri. Yalitudzayyiqu alaihinna, agar kalian mempersempit mereka. Maksudnya mempersempit mereka, yakni menjadikan mereka enggak betah lagi di rumah. Ya, enggak betah lagi di rumah, sehingga mereka nanti yang keluar dari rumahnya. Nanti orang-orang akan bilang istrinya yang salah. Suaminya enggak apa? Enggak ngusir kok, dianya sendiri yang keluar. Padahal suaminya yang menyakiti, enggak betah, sehingga istrinya enggak betah dari rumah tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka yaitu para istri yang telah kamu ceraikan, dan talak tersebut adalah talak yang raj'i atau talak yang ba'in sekalipun, ulati hamlin, mereka sedang hamil, fa'anfiku alaihinna, maka berikanlah nafkah kepada mereka, hatta yadha'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan janin yang ada di perut mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika istrimu yang telah kamu ceraikan tersebut, mereka kamu ceraikan dalam keadaan hamil. Menceraikan istri dalam kondisi hamil secara hukum Islam boleh. Secara hukum Islam ya. Yang dilarang itu kalau kondisi haid atau kondisi suci yang seorang suami berhubungan badan dengan istri, itu enggak boleh. Itu talak yang dilarang di dalam agama Islam. Tapi kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, secara hukum boleh. Itu bukan waktu yang terlarang untuk diceraikan. Ya, hanya mungkin secara psikologis saja. Secara psikologis kayaknya kok kurang layak. Ya, karena seorang suami, seorang istri dalam kondisi hamil biasanya sangat membutuhkan perhatian dari suaminya. Malah diceraiin. Nah, itu secara psikologis saja. Tapi secara hukum syar'i boleh. Tapi kalau kita menceraikan istri kita dan dia dalam kondisi hamil, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menafkahi istri dan menafkahi janin yang ada di perutnya, anak kita yang ada di kandungan istri kita. Dan ini mencakup istri yang dicerai dengan cerai raj'i atau talak ba'in. Karena talak itu kan ada dua ba'in. Talak perceraian itu ada dua macam. Ada talak raj'i, talak yang masih bisa balik lagi. Yaitu kalau seorang menceraikannya baru satu kali, ya, dua kali, itu masih bisa balik lagi. Itu yang disebut dengan talak raj'i. Talak yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in itu artinya kalau sudah tiga. Kalau sudah tiga itu gak bisa balik lagi kecuali dengan syarat yang ketat. Syarat yang ketat itu apa? yaitu seorang istri tersebut nikah lagi sama pria yang lain dengan pernikahan yang sah, bukan rekayasa, ya. Lalu suami tersebut berhubungan badan, bukan hanya sekedar akad saja, berhubungan badan, dan dia menceraikannya. Ini syarat yang ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, At-talaqu marratan, imsakun ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha min ba'du fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Ya. Dan jika dia telah menceraikan istrinya setelah itu, yaitu setelah tiga kali, sudah menjatuhkan sampai tiga kali, maka istri tidak halal lagi bagi dia sampai dia menikah dengan lelaki yang lain, hatta tangkihah, dan berhubungan badan. Karena tingkah di sini bukan hanya sekedar pernikahan akad saja, tapi hubungan badan sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini mencakup, kalau seorang suami menceraikan istrinya, tolaknya tolak roj'i, dan istrinya dalam kondisi hamil, sepakat para ulama wajib suami menafkahi istri. Ya, menafkahi istri, karena dia tetap istri kita. Kalau ini enggak ada masalah, sepakat para ulama. Baik. Tolak yang kedua, tolak bain. Kalau seandainya seorang suami menceraikan udah tiga kali, berarti tolak yang ketiga udah wanita asing sudah, enggak ada hubungan lagi. Sekalipun demikian, kalau sang istri tersebut kondisinya hamil, wajib tetap bagi suami untuk menafkahi istri. Kenapa? Walaupun sudah enggak ada hubungannya lagi, istrinya udah enggak ada hubungan lagi, udah putus, tapi masih ada hubungan, yaitu apa? Anak. Karena istri kita, mantan istri ya, kalau sudah cerai tiga berarti mantan istri ya, dia masih mengandung anak kita. Dan kita enggak mungkin menafkahi anak kita yang ada di janinnya kecuali dengan menafkahi ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami ya yang menceraikan istrinya, baik talak roj'i maupun talak bain, ya, untuk memberikan nafkah kepada ibunya, dan itu otomatis juga memberi nafkah kepada ya bayinya. Karena kita enggak mungkin menafkahi bayi kecuali dengan menafkahi ibunya. Kan masih di perutnya. Nah. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah kita menafkahi perintah Allah untuk menafkahi ibunya tersebut karena orangnya atau karena janinnya? Ya, pendapat yang benar kalau itu tolak bain adalah karena bayinya. Ya. Karena seorang wanita kalau sudah tolak tiga itu sudah enggak ada hubungan, dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan tempat tinggal, nafkah, udah enggak ada. Ya, kecuali satu keadaan, yaitu apa? Kalau ketika kita ceraikan dia kondisinya hamil. Kalau kondisinya tidak hamil, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istri kalau tolaknya sudah tolak tiga, karena sudah enggak ada hubungan lagi. Oleh karenanya, ketika Fatimah binti Qais diceraikan oleh suaminya dengan tolak tiga, ya, kemudian dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa? La nafaqata lak illa an takuni hamila. Tidak ada nafkah bagimu, memang. Benar, suamimu benar enggak nafkahi kamu? Benar. Jadi wanita ini Fatimah binti Qais mengeluh kepada Nabi. Dia diceraikan oleh suaminya tiga kali, yakni talak bain, ya. Tapi enggak dikasih nafkah. Nabi mengatakan apa? Ya memang benar. Kalau talaknya talak bain, kamu enggak berhak mendapatkan nafkah. Enggak ada kewajiban bagi suami, kecuali kalau kamu lagi hamil. Nah, sedangkan Fatimah waktu itu enggak kondisi hamil, maka tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Yang wajib mendapatkan nafkah dan wajib mendapatkan tempat tinggal itu kalau tolaknya tolak ya rajih. Adapun tolak bain tidak ada kewajiban kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Oleh karenanya, seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dan dia dalam kondisi hamil, maka kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya, baik tolaknya tolak rajih maupun tolak bain. Kalau kondisinya hamil wajib menafkah. Ya. Ini makna firman Allah, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Berikan nafkah kepada mereka hatta yadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Melahirkan janin yang ada di kandungan. Lalu kata Allah, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Dan jika mereka ya menyusukan untuk kalian, maksudnya menyusui bayi kalian tersebut, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah upah kepada mereka, yaitu pada mantan istri kita. Karena seorang istri kalau sudah dicerai dan cerainya sudah cerai tolak bain, tidak ada kewajiban juga untuk menyusui anak. Kalau nanti anak itu kewajibannya, nafkah kewajibannya siapa? Bapak. Ya. Menyusui bisa oleh mantan istri, bisa juga oleh yang lain. Di sini sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak ada kewajiban. Kalau seandainya mantan istrinya, aku gak mau nyusuin, itu hadiah. Kalau dia mengatakan, saya mau menyusuin, sukarela, itu anak saya juga, alhamdulillah. Ya, itu lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Karena orang yang paling berhak untuk menyusui adalah ibunya. Ya, ibunya. Tapi, kalau misalkan dia gak mau, kecuali dengan dibayar, karena ini kan sudah kayak orang lain kan, itu hadiah. Dia boleh menyusui, boleh juga menolak, saya gak mau menyusui kecuali kalau saya digaji misalnya, dibayar ya. Maka Allah mengatakan kalau memang mereka menyusui ya, menyusui, maka hukum asalnya kasih mereka apa? Upah. Kasih mereka upah ya. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Berikan upah kepada mereka. Nah, ini maksudnya ibunya sendiri maksud jalur upah. Tapi ini secara hukum karena sudah enggak ada kewajiban untuk menyusui. Ya, sudah enggak ada kewajiban. Bisa jadi mungkin mungkin dia enggak mau jengkel sama bapaknya. Bisa jadi ya mungkin susunya nggak cocok ya. Nah, maka alasan-alasan tersebut diterima ya, diterima. Atau mungkin dia minta dibayar misalkan, maka kewajiban bagi seorang suami ya untuk membayarnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarakanlah di antara kalian dengan cara yang baik. Jadi Allah memerintahkan kepada para suami untuk musyawarah dengan mantan istrinya tersebut demi kemaslahatan siapa? Anak mereka. Gimana baiknya? Kalau memang ibunya atau mantan istrinya tersebut mau menyusui, udah alhamdulillah. Ya. Kalau memang dia harus dibayar, apa-apa dibayar. Kalau memang misalkan ya mungkin nggak cocok, ya nggak cocok bayarannya, misalkan bisa dinego, musyawarah, ya. Apalagi kalau misalkan bayi tersebut nggak mau kecuali susu ibunya, kadang-kadang ada sebagian bayi itu apa, rewel, dikasih susu yang lain nggak mau dia, apalagi susu buatan. Ya, misalkan mau misalkan rewel dia, maka di sini hendaknya ada musyawarah antara suami dengan dan mantan istrinya tersebut untuk kemaslahatan anak mereka. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tamiru bainakum bima'ruf. Lalu kata Allah, wa in ta'asartum fasaturdhi'u lahu ukhra. Jika kalian kesulitan, ya kesulitan. Artinya kesulitan di sini mungkin mantan istrinya enggak mau nyusui. Enggak mau. Udah, urus anakmu sendiri. Ya, misalnya. Kadang-kadang orang udah cerai jengkel udah. Mes, ambilin anakmu urusan sendiri biar tahu rasa bagaimana merawat anak, misalnya. Ya. Baik. Atau mungkin juga dia enggak cocok dengan maksud saya, ini kan sudah apa namanya anak kamu, ya bayarannya nggak cocok nih. Ya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yaitu apa, boleh untuk disusukan kepada yang lain. Kan kalau ibunya ribet urusannya, udah disusukan kepada wanita yang lain. Bahkan dulu di Arab biasa, ya biasa. Kalau bayi tersebut kemudian disusukan kepada yang lain. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya disusui oleh ibunya beberapa waktu, kemudian setelah itu dicarikan wanita yang lain untuk menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal siapa di antaranya? Halimah Sa'diyah. Ya Halimah Sa'diyah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Hendaknya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia mampu untuk bayarin mantan istrinya misalkan, kalau dia punya uang bayar. Atau mungkin orang lain, ya ibunya enggak mau orang lain misalkan, namanya anak ya harus nyusu, enggak bisa langsung bakso gitu kan, enggak bisa. Kalau udah gede kan enak, nah, kalau masih kecil kan ribet urusannya. Baik. Kalau dia mampu untuk menafkahi ya berikan sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'u. Tapi kalau rezekinya seret, wah minta bayarannya misalkan tinggi, waduh enggak kuat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nafkahilah semampunya dari rezeki yang telah Allah berikan. La yukallifu nafsan illa ma ata'a. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya. Sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Sebagaimana kata Allah dalam ayat yang lain, innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Ya, sungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah SWT, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Baik, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang dicerai dengan tolak roj'i. Dengan tolak roj'i. Tidak boleh bagi seorang suami untuk mengusir istrinya. Walaupun sudah cerai. Cerai tolak roj'i. Tidak boleh. Sampai selesai masa iddahnya. Ya. Kenapa? Karena dia masih istri. Kalau iddahnya belum selesai berarti dia masih statusnya adalah istri kita. Dan kalau dia statusnya masih istri kita, dia berhak untuk mendapatkan apa? Tempat tinggal. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk keluar dari rumah. Ya, karena kalau dia keluar dari rumah berarti melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tidak menunaikan ya haknya seorang suami. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah haramnya seorang suami menyakiti istri Walaupun udah dicerai enggak boleh disakiti dengan omongan yang nyelekit, ya, kata-kata mungkin celaan, penghinaan, pelecehan, ya, yang bisa melukai perasaannya, ya. Maka ini tidak diperkenankan. Atau mempermainkan. Mempermainkan istrinya tersebut dalam masalah perceraian. Dalam artian, misalkan dicerai, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, rujuk lagi, bukan dengan niat memperbaiki keadaan, tapi supaya apa? Menyakiti si istrinya tersebut. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau memang kita mau balikan lagi dengan istri, harus ada niat untuk baik. Kalau niat kita hanya mempermainkan istri, maka ini tidak diperkenankan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah wajibnya memberikan nafkah kepada istri yang telah dicerai dan dia dalam kondisi hamil. Baik tolaknya tolak roj'i, dan ini sepakat para ulama, ataupun tolak bain menurut pendapat yang paling kuat. Ya, karena sebagian saya katakan menurut pendapat yang paling kuat karena untuk tolak bain ini ada perselisihan. Ya, tapi pendapat yang kuat selagi dia hamil maka apa? Wajib mendapatkan nafkah. Baik tolak roj'i maupun tolak bain. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya memberi upah kepada ya mantan istri jika dia menyusui anak. Ya, menyusui anak kita. Ini mantan istri, tolak bain. Dia menyusui. Ya, hukum asalnya adalah kita kasih gaji dia. Kita kasih upah. Ya, karena dia sudah orang lain dengan kita, sudah orang lain. Jangan bilang, nah itu kan anak kita sendiri. Iya, tapi setelah engkau menceraikannya dengan perceraian yang bain, ya, kau tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dia sudah menjadi seperti orang asing bagi kita. Nah, ini. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya musyawarah antara seorang suami dengan mantan istrinya untuk kemaslahatan sang anak. Ya, masalah persusuannya bagaimana, ya. Ini hendaknya apa? Dimusyawarahkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengajak kepada kita untuk apa? Musyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah di antara kalian. Wa amruhum syura bainahum. Ya. Nabi aja disuruh untuk musyawarah, apalagi kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa nafkah anak itu adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu, ya. Menafkahi, termasuk menafkahi anak yang masih kecil itu adalah tanggung jawab ayah. Tidak ada kewajiban bagi seorang ibu. Istri itu 0% dalam masalah mengais rezeki, dalam masalah mencari nafkah. Ya, kewajiban mencari nafkah 100% di tangan suami. Tapi kalau misalkan seorang istri mau bantu suaminya untuk mencari nafkah, bantu loh ya. Maka ini boleh-boleh saja. Tapi bukan kewajiban. Kewajiban mencari nafkah adalah pada suami. Oleh karenanya berdosa seorang suami atau seorang ayah jika dia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, menelantarkan mereka. Haram. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yakun." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa jika dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Ya. Nah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah kewajiban itu adalah sesuai kemampuan. Kalau memang tidak mampu, Allah tidak menghukum kita, Allah tidak menyiksa kita. Haji itu wajib bagi yang mampu, zakat itu wajib bagi yang mampu. Demikian juga semua kewajiban-kewajiban itu syaratnya adalah jika mampu. Jika memang tidak mampu, Allah tidak akan menyiksa kita. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kesulitan hambanya. Ya, kesulitan hambanya. Siapapun di antara kita yang memiliki kesulitan, tidak boleh bagi kita untuk pesimis. Tidak boleh bagi kita untuk putus asa. Yakinlah, optimislah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Innama al-usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Agar kita optimis. Ya, agar kita yakin. Makanya kita enggak boleh putus asa. Ya, berdoa, aduh. Saya sudah doa lama ini, sejak dulu saya doa tapi enggak pernah dikabulkan. Atau putus asa, guys. Kalau seperti ini mati aja lah. Ya. Ini orang-orang yang pesimis seperti ini enggak boleh. Kita harus optimis. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu menurut prasangka ya, hambaku terhadapku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, saya sesuai dengan prasangkanya. Baik, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan betapa banyak suatu desa yang membangkang dari perintah Rabb-nya dan para utusannya sehingga kami menghisab mereka dengan hisab yang pedih dan kami mengazab mereka dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat nukra, yang sangat pedih, dahsyat. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Lalu ya, desa tersebut merasakan betapa pedihnya ya urusannya, dan adalah akibat urusannya adalah kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadida. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki akal. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, pengingat. Yani maksudnya adalah Al-Qur'an. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum perceraian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kesudahan orang-orang yang enggak patuh kepada hukumnya. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan masalah perceraian. Di ayat-ayat ya, di awal-awal surat, Allah memerintahkan kepada kita untuk kepada Allah dalam masalah perceraian ini. Hendaknya kalian taat, tilka hududullah, ya, itu adalah rambu-rambu, batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, jangan kalian terjang. Termasuk dalam masalah apa? Urusan perceraian, urusan talak. Di akhir surat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nasib ya umat-umat sebelum kita, dan ini akan selamanya. Siapapun yang membangkang akan perintah Allah, yang enggak taat akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan betapa banyak penduduk desa yang membangkang dari perintah-perintah Allah, yang enggak mematuhi aturan-aturan Allah. syariat-syariat Allah SWT, dia enggak mematuhi. Demikian juga aturan-aturan yang disampaikan oleh para utusan, para nabi, para rasul, dia membangkang, enggak nurut, enggak manut. Ya, maka kesudahannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Maka ini menjadi teguran bagi kita, hendaknya bagi kita untuk taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam masalah sholat, puasa, zakat saja. Segala hukum termasuk masalah pernikahan, masalah perceraian, kewajiban bagi kita untuk taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara apa? Keseluruhan. Agama Islam ini bukan seperti makanan, ya, prasmanan, ya, yang bisa kita pilih, ambil sesuka kita, kita tinggalkan sesuka kita. Enggak. Ya, kita wajib menerima syariat Islam ini secara apa? Total, keseluruhan. Baik dalam masalah akidah kita ikut Islam, baik dalam masalah ibadah kita ikut Islam, ya, baik dalam masalah adab kita ikut Islam, politik kita ikut Islam, ekonomi kita ikut Islam, masalah pernikahan, rumah tangga, ikut aturan Islam. Islam ini agama yang sempurna, jangan sepenggal-sepenggal. Itu nanti seperti orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengkufuri sebagian? Ya, baik. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah peringatan bagi orang-orang yang membangkang dan mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ini peringatan dari Allah SWT, di mana kesudahan mereka adalah siksaan, kehancuran, kebinasaan. Dan ini sunnatullah bagi orang-orang yang membangkang perintah Allah. Siapapun, kapanpun, jika kita membangkang akan perintah-perintah Allah, tidak nurut, manut akan syariat Allah SWT, kesudahan kita adalah kehancuran, kebinasaan, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran, siapa wahai Nabi yang enggak mau masuk surga itu? Mosok ada orang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku berarti dia masuk surga. Siapa yang enggak taat padaku, bangkang akan aturanku, maka berarti dia enggan masuk surga. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, kemuliaan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat dan peringatan kepada para hambanya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langitnya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an. Yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Dan masalah ini adalah masalah akidah yang banyak sekali dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an, hadis, kesepakatan para ulama, ya, akal dan fitrah manusia. Ya, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, bukan Allah itu di mana-mana. Siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, maka itu adalah paham yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyimpang dari fitrah dan akal manusia. Baik, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemis berikutnya, Kemis depan pamit dulu. Nah, izin. Demikian juga Selasa di Alisa pamit satu minggu. Insyaallah taala masih ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan. Ya, insyaallah kita selesaikan surat At-Talaq kemisnya lagi. Bukan, kemis depan libur dulu. Demikian, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.